Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassar. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udhu bika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yajhala alayna. Amin. Bapak ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita semua kembali dikumpulkan bersama-sama di Masjid Al-Ikhlas ini dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka mengerjakan salat Isya secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini diridhoi Allah Ta'ala sehingga mendatangkan ridho, barokah, rahmat dan ampunannya buat kita semua. Kita berharap mudah-mudahan yang kita lakukan ini dicatatnya sebagai amal soleh yang menjadi pemberat timbangan kita nanti. Dan kita juga memohon kepada Allah, semoga yang kita lakukan malam hari ini bisa menjadi wasilah kita yang dengannya nanti kita dimasukkan surga Firdaus yang paling tinggi bersama-sama tanpa azab maupun hisab. Amin. Bapak, ibu dan saudara sekalian, sering ketika kita sholat di masjid berjamaah, baik sholat zuhur maupun sholat asar, itu biasanya untuk dua rakaat pertama imam itu cuma baca Al-Fatihah. Mau baca iftitah jelas kita tidak menututi ya, mau baca surat setelah Al-Fatihah juga tidak menututi. Matur nuwun, jazakallah khairan. Nah, sebetulnya bagaimana sih sunnahnya ketika kita sholat itu, rakaat pertama kedua apa yang dibaca, rakaat ketiga dan keempat apa yang dibaca? Sekarang mari kita lihat kitab Bulughul Maram hadis nomor 306. Qala Ibnu Hajar rahimahullah wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa sholat bersama kami. Maksudnya biasa mengimami kami sholat. Fayaqra'u fidh-dhuhri wal asri. Maka ketika sholat zuhur dan asar, beliau baca firraqatainil ulayain pada dua rakaat pertama bi fatihatil kitab, dengan fatihatul kitab Al-Fatihah, wa surataini, dan dengan dua surat. Jadi yang sunnah Bapak Ibu ketika kita mengerjakan sholat itu rakaat pertama itu paling panjang, ada iftitahnya, kemudian ada Al-Fatihah, kemudian surat. Secara umum kadang-kadang rakaat kedua itu sama dengan rakaat pertama, bedanya rakaat kedua enggak ada iftitah, atau rakaat kedua jaraknya separuh daripada rakaat pertama. Nah, kemudian wa yusmi'u dalam surat, dalam sholat zuhur dan asar itu kadang-kadang Nabi itu memperdengarkan ayat atau surat yang beliau baca sehingga para sahabat mendengar, oh Nabi baca apa suratnya. Ya, diperdengarkan tetapi tidak jahar sejahar maghrib dan isya. Wa yutawwilur rak'atal ula, beliau memanjangkan rakaat pertama. Wa yaqra'u fil ukhrayain, ya, dan membaca pada dua rakaat terakhir bi fatihatil kitab, dengan fatihatul kitab saja. Nggih. Jadi untuk rakaat pertama kedua, rakaat pertama iftitah Al-Fatihah surat. Rakaat kedua Al-Fatihah surat. Kalau misalnya pada rakaat pertama baca 10 ayat, maka rakaat kedua paling 5, 6 atau 7 ayat, begitu. Nah, untuk rakaat 3 dan 4 ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah saja. Cuma kadang-kadang beliau juga baca surat Bapak Ibu setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Nah, tetapi saya berpesan kepada para imam, panjenengan kalau rakaat ketiga dan keempat setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas. Kenapa? Biar makmumin nututi. Biasanya imam itu kan baca cepat sehingga makmum itu apalagi dia pakai duduk istirahat, Pak. Iya kan? Imam enggak duduk istirahat, makmumi ya salah dewi jangan ikut duduk istirahat ya. Nah, biasanya dengan dia duduk istirahat itu tambah kali gitu loh. Tambah terlambat mestinya Al-Fatihah yang rukun, sementara duduk istirahat yang statusnya hanya sunnah enggak pakai kaos kok diwajib-wajibkan duduk istirahat agar dia bisa mengejar Al-Fatihah dengan sempurna. Tetapi saya berpesan kepada para imam, panjenengan baca Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah biar makmum nututi, Pak. Makanya kadang-kadang kalau saya jadi imam, kalau enggak pas lupa ya, itu saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim untuk memanjangkan, atau baca enggak pakai ta'awudz nanti baca Al-Ikhlas. Itu biar makmumnya bisa jangkep baca Al-Fatihahnya. Masalahnya yang tanggung jawab nanti itu imamnya gitu loh. Nek imamnya gak jangkep baca Al-Fatihah, yang kena dosanya adalah imam. Itu Pak, nggih. Begitu, makanya harus berhati-hati. Nah, pernah ini dalil bahwasanya boleh baca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengirim sariyah, Bapak Ibu. Sariyah itu ya perang yang Nabi tidak ikut. Biasa 300-an prajurit lah dikirim. Nah, ini panglimanya, Bapak Ibu, setiap ngimami salat, yang namanya panglima ini kan dia ya imam salat jamaah, khatib, dia juga imam ketika Idul Adha, Idul Fitri, imam ketika khutbah Jumat juga. Nah, setiap sholat panglimanya ini Bapak Ibu itu baca Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Jadi pada semua rakaat sholat itu setelah Al-Fatihah dia baca Al-Ikhlas. Ketika mereka pulang di kota Madinah, salah seorang anak buahnya itu tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Panglima kami itu loh Nabi, setiap kita ketika di medan pertempuran itu setiap baca surat setelah Al-Fatihah pada semua rakaat salat itu kok baca Al-Ikhlas saja gitu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya coba tanyai dia kenapa kok melakukan itu begitu." Kemudian ditanyakan kepada sang panglima, panglima menjawab, "Karena Al-Ikhlas itu mengandung sifat-sifat Allah taala, ya. Allahu Samad lam yalid, Allahu Ahad, Allahu Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Jadi mencakup semua, mencakup sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan aku sangat senang untuk mengulang-ulangnya. Setelah ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa jawaban Nabi? akhbiruhu fa innallaha yuhibbuhu, ya, kabarkan kepada dia bahwa Allah mencintainya sebagaimana dia mencintai Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa setelah membaca Al-Fatihah dalam rakaat ketiga dan keempat boleh baca surat. Ya, memang afdolnya secara umum Nabi itu pas rakaat ketiga dan keempat cuma baca Fatihah saja. Cuma kalau panjenengan sebagai imam, hati-hati jangan-jangan jenengan bacanya kecepat, bacanya cepat, makmumnya belum, apalagi makmum yang duduk istirahat bareng, jagani biar tidak ketinggalan jenengan cangkem membaca Al-Baqarah apa? Al-Ikhlas. Baca Al-Ikhlas ini kemungkinan panglima itu Khalid bin Walid, kemungkinan. Khalid bin Walid itu Bapak Ibu, itu hafalan Qur'annya itu tidak banyak. Dia cuma hafal beberapa surat pendek dan pernah imam itu salah. Kemungkinan itu Khalid bin Walid, ya. Makanya Khalid bin Walid itu pernah dia pas baca Qur'an, ya, itu dia berkata syagolani angkel jihad. Jadi membuatku sibuk darimu Al-Qur'an gara-gara jihad, ya, pakai dal al-jihad al-jihadu. Nah, kemudian salah seorang imam kan melihat kondisi kita zaman sekarang kan lebih apa ya, sering dengan HP daripada Al-Qur'an, itu diganti dari dal menjadi zai syagolani angkal jihaz. Jihaz itu perangkat. Jadi yang menjadikan aku lalai dari Al-Qur'an adalah ini. Beda ya, beda tipis antara zai dengan dal. Jadi Khalid bin Walid sibuk enggak sempat baca Al-Qur'an karena perang ke mana-mana Bapak Ibu. Sementara kita sibuk enggak baca Al-Qur'an karena buka WA. Terus kalau diwocok kabe dibuka, terus diwocok kabe dibuka, ganti Facebook. Mana berarti kita akhirnya pemain demo na Jakarta ini, gak mari-mari kabe ini dulu video ini pada berdoa ini. Nah ini jangan sampai kita itu Bapak Ibu malas baca Al-Quran, padahal Al-Quran itu nanti bisa menjadi pemberi syafaat kita pada hari kiamat. Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Quran, bacalah innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, karena Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi para pembacanya. Begitu. Nah, tadi hadis yang saya jelaskan ini menjadi dalil bolehnya baca Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Kalau selain Al-Ikhlas enggak apa-apa, monggo, nggih, enggak apa-apa. Cuma ya kadarnya tetap yang sunnah itu rakaat ketiga dan keempat tidak lebih panjang dari rakaat pertama dan kedua. Sunnahnya begitu. Tapi kalau misalnya kadang-kadang PE lali akhirnya diulangi tiap ayat pada Al-Fatihah dua kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya kan setan ini kan memang diulang-ulang biar khusyuk gitu loh. Alhamdulillahirrabbilalamin, Alhamdulillahirrabbilalamin gitu kan. Dan memang kita Bapak Ibu ketika sholat itu kan harus meresapi maknanya, merenungkan maknanya, apa makna Alhamdulillahirrabbilalamin, apa makna Ar-Rahmanirrahim, apa makna Maliki Yaumiddin begitu. Sehingga kadang-kadang ketika ini pas sholat sendirian, pas sholat sunnah terutama paling bagus itu kalau kita hendak mendatangkan makna, meresapi makna ulang-ulang, tidak apa-apa sampai tiga kali, ya, tiga kali semua, ya, sampai betul-betul menancap maknanya, kita meresapi maknanya seakan-akan kita dialog langsung dengan Allah Ta'ala. Nah itu yang paling bagus. Ya, jadi hadis ini Bapak Ibu, ya, hadisnya sahih, ya, muttafaqun alaih. Saya ulangi lagi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina, biasa ngimami kami salat, fayaqra'u fil dhuhri wal asri, maka pada salat dhuhr dan asar beliau baca firrokatainil ulayain, pada dua rakaat pertama, bi fatihatil kitab, dengan fatihatul kitab, wa surataini, dan dua surat. Wa yusmi'unal ayat ahyanan, dan kadang-kadang beliau memperdengarkan ayat kepada kami, ya sampai dengar para sahabat. Wa yutawwilur rakaatul ula, beliau memanjangkan rakaat pertama. Wa yaqra'u fil ukhrayain, dan membaca pada dua rakaat terakhir bi fatihatil kitab, dengan fatihatul kitab saja, ya. Muttafaqun alaihi. Nah, hadis ini Bapak Ibu menunjukkan satu, wajibnya membaca Al-Fatihah pada semua rakaat salat. Wajibnya membaca Al-Fatihah pada semua rakaat salat. Dan dulu tentang kewajiban baca Al-Fatihah sudah kita bahas di Bapak Ibu, nggih. Ya, tentang yang sahih, yang rajih tentang membaca Al-Fatihah ini adalah pendapatnya Imam Malik, ya. Jadi pada sholat yang sir, Al-Fatihah wajib dibaca makmum, ya. Tetapi pada sholat jahr, ketika imam baca Al-Fatihah, makmum tidak wajib baca Al-Fatihah, tapi cukup menyimak, mendengarkan bacaan imam. Yang kedua, hadits ini menjelaskan anjuran membaca surat setelah Al-Fatihah pada dua rakaat pertama, baik sholat zuhur, asar, maghrib maupun isya, ya. Kalau sholat fajar jelas, ya. Kemudian anjuran memanjangkan rakaat pertama atas rakaat kedua pada sholat zuhur dan asar. Untuk membaca pada sholat zuhur dan asar, afdolnya adalah dengan bacaan sin. Tapi kalau baca dengan keras, agak sekeras seperti isya sama maghrib, paling tidak kedengaran, itu ya tidak apa-apa, karena Nabi SAW pernah melakukan. Tetapi yang afdol adalah sin. Nah, sebagian sahabat, di antaranya adalah Abu Qatadah, dia beranggapan, oh, Nabi SAW memanjangkan rakaat pertama itu mungkin biar yang masbuk-masbuk itu loh masih menangi rakaat pertama. Ini anggapan daripada Abu Qatadah. Memang intinya rakaat pertama itu paling panjang, Pak, daripada yang lain, apalagi sholat subuh. Makanya untuk sholat subuh ini kan yang dibaca Nabi itu berapa ayat, Bapak Ibu? Mulai 60 ayat sampai 100 ayat itu pada sholat subuh. Nah, gitu di banyak masjid itu yang dibaca subuh itu loh, Al-Kafirun, Alam Nasrah, ya karena apa-apa nih, gitu. Ya. Jadi untuk subuh ini, Pak, perpanjang. Paling tidak baca Mayat Sa'alum lah, itu lebih 40 rakaat, 40 ayat, ya. Rakaat pertama, rakaat kedua paling tidak baca Abasa wa tawalla lebih pendek, atau Al-Takwir Idha Syamsu Kuwirat, atau Al-Infitar Idha Sama'un Fatorat. Hadis berikutnya, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qal, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kunna nahruzu qiyama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami dulu pernah mengukur, ya, kata Abu Sa'id, kami dulu pernah mengukur qiyama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berdirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi dzuhri wal asri, pada salat zuhur dan asar. Jadi diukur, enggak tahu gimana cara ukurnya, enggak ada timer waktu itu, gitu. Kalau kita sekarang kan ada timer, gampang. Jadi kami dulu mengukur berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat zuhur dan asar. Fa hazarna qiyamahu fi raka'atainil ulayain minadh dhuhri, maka kami mengukur berdirinya Nabi pada dua rakaat pertama dari salat zuhur qadra'an lam Jadi ini kata Abu Sa'id, kami mengukur berdirinya Rasulullah SAW pada sholat duhur dan asar. Maka kami mengukur berdirinya beliau pada dua rakaat pertama sholat duhur sekadar alif lam mim tanzil as-sajdah. Itu maksudnya sekadar bacaan surat as-sajdah. Ada berapa ayat? Ada 30 ayat. Ada berapa halaman? 3 halaman. Wa fil ukhrayain, sementara pada dua rakaat terakhir pada sholat duhur, qadran nisfi min dalik, itu separuhnya. Kadarnya adalah separuh dari yang pertama. Ya. Jadi 30 ayat 30 ayat, kemudian 15 ayat 15 ayat. Jadi ini tentu sah baca Al-Fatihahnya Bapak Ibu. Sekalian baca Al-Fatihahnya. Gitu loh. Untuk hadis ini itu menjadi dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang pada dua rakaat terakhir itu kadang baca surat setelah Al-Fatihah, kadang tidak baca surat. Karena pada riwayat pertama tadi kan baca Al-Fatihah saja, sementara pada riwayat ini pada dua rakaat terakhir itu beliau kadarnya 30 ayat dari surat As-Sajdah. Apa 15 ayat? As-Sajdah, tidak mungkinlah baca Al-Fatihah ayat 7 ayat jadi 15, iya kan? Jadi ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca surat lain setelah Al-Fatihah. Wa fil ulayaini minal asri, sementara pada dua rakaat pertama sholat asar, ala qadril ukhrayaini minal dhuhri, sekadar yang dibaca pada dua rakaat terakhir sholat duhur. Tadi dua rakaat terakhir sholat duhur berapa ayat? 15 ayat. Nah, beliau pas sholat asar lebih pendek Pak, lebih pendek daripada sholat duhur. Jadi 15 ayat rakaat pertama kedua sholat asar, wal ukhrayaini ala nisfi min dzalik, sementara dua rakaat terakhir separuhnya. Ya paling kalau 15 partnya 7,5 kan? 7,5 atau 8 lah paling enggak. Pas, berarti kalau asar ini baca Fatihah toh, kalau pas duhur kadang-kadang beliau membaca surat setelah Al-Fatihah. Nah, dua hadis ini sama-sama sahihnya. Jadi kadang begini, kadang begitu. Kadang rakaat pertama paling panjang, ya. Kadang rakaat pertama dan kedua sama. Tapi yang jelas asar atau duhur yang lebih panjang Bapak Ibu? Halo? Asar lebih panjang, lebih pendek. Ya, hadisnya sahih. Pelajaran yang kita ambil dari hadis ini pertama, ya tadi sudah kita bahas bahwa kadar berdirinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada dua rakaat pertama sholat duhur sekadar surat as-sajdah. Surat as-sajdah berapa ayat? 30 ayat. Sementara pada dua rakaat kedua sholat duhur adalah separuhnya, berarti sekadar 15 ayat. Sementara pada dua rakaat pertama sholat asar 15 ayat, sementara dua rakaat terakhir daripada sholat asar adalah sekitar 7,5 ayat. Yang kedua, hadis ini menunjukkan betapa para sahabat itu sungguh-sungguh dalam belajar agama. Bayangkan pada waktu itu enggak ada timer, enggak ada apa, tapi mereka itu ngukur gitu loh kadar sholat beliau. Dan sahabat ini juga itu berjamaah tentunya gitu loh, kok bisa masya Allah gitu kan. Kalau kita sekarang kan mungkin kita pakai detian atau cedek, tapi kan enggak ikut sholat ya. Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat sangat sungguh-sungguh. Ya, jadi pada hadis ini menjelaskan bahwa rakaat pertama dan kedua dari sholat duhur kadarnya sama. Tapi hadis sebelumnya, hadis Abu Qatadah, rakaat pertama apa itu paling panjang. Ya mungkin karena ada ta'awud sama ada iftitahnya. Yang ketiga, kita dianjurkan melakukan sholat zuhur lebih panjang daripada sholat asar. Ini sunahnya Bapak Ibu. Tapi kalau kadarnya sama, ya tidak apa-apa asar, cuma tidak afdal, gitu aja. Nah, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sholat zuhur kok bacaannya panjang, sementara pada sholat asar bacaannya pendek? Karena waktu sholat zuhur lebih panjang daripada waktu sholat asar. Apalagi setelah sholat asar itu sudah matahari mulai menguning dan waktu dilarang untuk sholat. Ya, hadis ini ya dikatakan menjadi dalil bahwasanya pada dua rakaat terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya baca Al-Fatihah tapi juga baca surat yang lain. Memang kadang Nabi baca Al-Fatihah saja, tapi pada kesempatan yang lain beliau juga baca surat setelah Al-Fatihah. Hadis berikutnya, wa an Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu qaal, dari Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, kana fulan, adalah fulan imam ya di kota Madinah, yutilul ulayaini min adh-dhuhri, memanjangkan dua rakaat pertama dari salat zuhur, wa yaqra'u fil maghribi bi qisaril mufassal, dan membaca pada salat maghrib dengan al-mufassal ya, surat-surat mufassal yang pendek-pendek. Apa itu surat al-mufassal Bapak Ibu? Surat al-mufassal itu ya disebut mufassal karena banyak fasilah. Fasil itu pembatas. Jadi karena banyak dibatasi dengan bismillah gitu loh. Jadi bismillah ini kan pembatas, namanya fasilah. Makanya ketika banyak fasilah disebut mufassal. Dan mufassal ini Bapak Ibu ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang tengah-tengah. Yang panjang dari surat-surat al-mufassal itu mulai surat al-hujurat sampai surat an-naba. Ya ini panjangnya al-mufassal. Sementara pertengahan al-mufassal mulai surat an-naba sampai surat ad-duha. Ya. Sementara yang pendek-pendek mulai setelah ad-duha sampai an-nas. Ya. Jadi wa yaqra'u fil maghribi, beliau baca pada salat maghrib bi qisaril mufassal, dengan surat mufassal yang pendek. Pendek berarti mulai ad-duha sampai an-nas untuk salat maghrib. Secara umum begitu Bapak Ibu, tapi nanti pada hadis berikutnya pada salat maghrib itu beliau baca surat at-tur gitu loh. Baca surat at-tur. Padahal at-tur ini bukan mufassal yang pendek, mufassal yang panjang termasuk. Wa fil isya'i biwasatihi, ketika sholat isya beliau baca dengan pertengahan mufassal, yaitu mulai surat an-naba sampai surat ad-duha. Wa fis subhi, sementara pada sholat subuh beliau membaca dengan bitiwalihi, baca dengan mufassal yang panjang, yaitu mulai al-fujurat sampai an-naba. Makanya untuk sholat Jumat rakaat pertama beliau baca surat as-sajdah setelah al-fatihah, rakaat kedua beliau baca surat apa al-insan setelah al-fatihah. Faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah berkata, ma sallaitu wara'a ahadin asbaha sholatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadza. Aku tidak sholat di belakang seorang pun yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah dari imam ini. Ya, hadisnya sahih diriwayatkan An-Nasa'i. Jelas Bapak Ibu, nggih? Ya. Jadi imam yang dimaksudkan di sini namanya Umar bin Salamah, salah satu imam Masjid Nabawi, Bapak Ibu. Salah satu imam Masjid Nabawi. Ketika sholat duhur, ya, ketika sholat duhur, imam ini memanjangkan dua rakaat pertama dibandingkan dua rakaat keduanya. Sementara sholat asar lebih ringan, ya, daripada sholat duhur tadi. Kemudian pada sholat maghrib baca surat-surat mufassal yang pendek. Ketika isya ya baca al-mufassal yang pertengahan, dan ketika sholat subuh baca al-mufassal yang panjang-panjang. Kata Abu Hurairah, wong iki sholatnya paling mirip dengan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan apa, Bapak Ibu? Menunjukkan bahwa kita dianjurkan melakukan seperti yang dilakukan imam ini. Itulah sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau mengatakan sholu kama ra'aitumuni usolli, kerjakan sholat seperti kalian melihatku mengerjakan sholat, yaitu ketika duhur dua rakaat pertama lebih panjang daripada dua rakaat terakhir, asar lebih pendek daripada duhur, ketika maghrib baca mufassal yang pendek-pendek, ketika isya baca mufassal yang pertengahan, ketika subuh baca mufassal yang panjang-panjang. Begitu. Untuk sholat subuh, Bapak Ibu, kenapa kok disuruh panjang? Karena sholat subuh itu dihadiri, disaksikan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal laili fata'ajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini sholat malam sih. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Ya, jadi dalam surat Al-Isra itu Allah mengatakan inna Qur'anal fajri kana mashhuda, karena bacaan surat subuh Qur'an itu qiraat adalah disaksikan. Jadi keutamaan salat subuh dengan salat asar, Bapak Ibu, itu dihadiri oleh para malaikat, baik malaikat malam maupun malaikat siang. Jadi malaikat itu kerjanya sip-sipan, sip malam, sip siang, gitu loh. Nah, semuanya kumpul bersama-sama pas sholat subuh dan sholat asar. Jadi ketika sholat subuh ini malaikat yang mau sip siang turun kan, sementara yang sip malam tadi malam bersama kami, ya bersama kita, yang mau naik itu juga kumpul pada sholat subuh. Sementara pada sholat asar ini malaikat malam ya yang mau bersama kita nginep ya, itu kan turun sudah. Sementara yang tadi bersama kita siang itu mereka juga sholat asar mau naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ditanya para malaikat itu sama Allah taala, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Padahal Allah lebih ngerti dengan jawabannya. Kata para malaikat, ya Allah, kami tinggalkan mereka itu loh pas kondisi sholat, dan kami datang mereka itu pas kondisi sholat. Ini loh Bapak, betapa Allah itu sangat memuliakan kita. Dan ya Allah itu tanya kepada para malaikat yang lewat kepasan, paling gak ngurus jawabannya ya. Dan malaikat ya gak mungkin kepasan, yang dipasan itu syaitan gitu kan. Iya, jadi ini loh, tanyanya begitu, bagaimana kalian mendapatkan, meninggalkan hamba-hambaku? Taraknahum wahum yusallun, wa atainahum wahum yusallun. Kami datang kepada mereka, mereka sedang sholat. Kami tinggalkan mereka, mereka juga sedang sholat. Jadi ini keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Nah, apakah pada sholat duhur dan isya serta maghrib gak ada malaikat? Ada, mereka hadir juga gitu loh. Tetapi kan malaikat yang malam saja untuk isya dan maghrib, untuk duhur kan malaikat siang saja, bukan semuanya kan begitu. Nah, ini tentang keutamaan sholat subuh. Maka pokoknya dipanjangkan ya, biar malaikat itu apal jenengan-jenengan Pak, ya apal si fulan, si fulan, si fulan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan Bapak Ibu semua orang-orang yang dikenal dan dirindukan para malaikat. Dalam surat Ad-Dukhan ya, dalam surat Ad-Dukhan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam ya, surat Ad-Dukhan ayat 29 Allah berfirman, "Fama bakat 'alaihimus samaa'u wal ardu wa ma kaanu mundhirin." Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka dan mereka pun tidak diberi tanggung. Kenapa? Karena Fir'aun dan bala tentaranya itu ahli dosa, enggak pernah melakukan amal soleh. Ngapain nangis-nangisi mereka yang nangis? Ngapain langit nangisi mereka? Ngapain bumi nangisi mereka? Tetapi kalau seorang mukmin yang dia ahli melakukan ketaatan, ahli sholat berjamaah, setiap mukmin itu memiliki dua pintu Pak di langit. Pintu turunnya rezeki dia dan pintu naiknya amalan dia. Jadi setiap amal sholat yang kita lakukan itu naik. Makanya kata Allah Ta'ala, wal amalu sholihu yarfa'u, amal sholat itu diangkat oleh Allah kepadanya begitu. Nah, makanya ketika seorang mukmin meninggal dunia ditangisi Pak sama langit sama bumi, karena bumi itu harus gak dilewati meneh ketika dia pergi ke masjid, ketika dia mungkin melakukan ketaatan ini itu, dan langit juga sudah gak dilewati pintunya oleh dua pintu tadi yang saya sebutkan, karena orangnya sudah wafat. Itulah makna fama bakat alaihimus samaa'u wal ardu, maka tidak menangis langit dan bumi atas mereka, karena mereka orang kafir, gak ada amalan yang naik sehingga dirindukanlah langit. Insyaallah begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, hadis berikutnya Bapak Ibu dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi, baca pada salat maghrib bitur dengan surat At-Tur. Muttafaqun alaihi. Ya. Jadi secara umum tadi pada hadis-hadis sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat maghrib kan baca apa Bapak Ibu? Surat Al-Mufassal yang pendek. Karena waktunya sempit. Jarak antara maghrib dengan isya itu loh, enggak sampai 1 jam. Ya, enggak sampai 1 jam. Tetapi rupanya enggak menjadi masalah kalau kadang-kadang baca panjang. Memang afdolnya baca yang pendek-pendek, tapi pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika salat maghrib baca surat At-Tur. At-Tur ini adalah Al-Mufassal yang panjang. Bahkan dalam riwayat lain pernah dalam salat maghrib beliau baca surat Al-A'raf, baca surat As-Saffat, baca surat At-Duha, baca Al-Mursalat ya, dan pernah baca At-Tin. Ya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang melakukan ini, kadang melakukan itu, tetapi yang paling sering pas salat maghrib baca Al-Mufassal yang pendek-pendek. Nggih. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajr, biasa membaca pada salat fajar, yaumul jumu'ah, khusus hari Jumat, membaca pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah, alif lam mim tanzil as-sajdah, membaca surat as-sajdah, kemudian pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca surat Al-Insan." Muttafaqun alaihi ya. Walid Tabarani min hadits Ibnu Mas'ud, Sementara dalam riwayat At-Tabarani dari Ibnu Mas'ud mengatakan yudhi mudhali. Jadi Nabi SAW untuk melestarikan itu hampir setiap Jumat ya pas sholat subuh yang dibaca adalah apa? Surat Al-Sajdah dan surat Al-Insan. Pada rakaat pertama As-Sajdah setelah Al-Fatihah, pada rakaat kedua Al-Insan setelah Al-Fatihah. Dan sholat Bapak Ibu yang paling afdol adalah sholat subuh pada hari Jumat. Ya, sholat subuh pada hari Jumat. Jadi hadis ini menunjukkan satu anjuran baca surat As-Sajdah pada rakaat pertama sholat subuh hari Jumat dan surat Al-Insan pada rakaat kedua. Kemudian pada riwayat At-Tabarani disebutkan bahwa Nabi SAW melestarikan itu. Jadi sangat sering ya, hampir tidak meninggalkan dua surat ini ketika sholat subuh. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Kalau kita jadi imam, ya harus itu dibaca, Pak. Ya, makmumnya gimana? Gugur-gugur. Ya, cek ngerti, ini loh sunnah yang gini. Nah, kalau kita nggak pernah melakukan, kapan ngelakuin sunnah Nabi yang kayak begini, ya kan? Begitu. Kemudian dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku mengerjakan sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama marrat bihi ayatu rahmatin. Maka tidaklah beliau melewati ayat rahmat. Maksudnya ketika baca surat setelah Al-Fatihah itu ada ayat yang berbicara tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala illa waqafa indaha yas'al, kecuali beliau berhenti sejenak berdoa kepada Allah ya. Wala ayatu adzabin, dan tidaklah beliau melewati ayat azab, baca ayat tentang azab illa ta'awwadha minha, kecuali beliau minta perlindungan daripadanya. Nah, kalau kita digasal Al-Fatihah terus gimana ya? Hadisnya hasan ya. Akhrajahul Khamsah, diriwayatkan Al-Khamsah. Al-Khamsah itu Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah ditambah Ahmad, itu Al-Khamsah. At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Nah, pelajaran yang kita ambil dari hadis ini Bapak Ibu, satu anjuran mentadabburi dan memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an. Gimana kita mau berdoa ketika ada ayat rahmat? Gimana kita mau minta perlindungan ketika ada ayat azab? Ini enggak ngerti maknanya, ya kan? Nah, yang kedua, kita sangat dianjurkan Bapak Ibu setiap melewati ayat yang berbicara tentang siksaan, kita berta'awudz, yaitu minta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari azabnya, dan minta kepada Allah rahmatnya ketika melewati ayat-ayat rahmat. Nah, apa yang dibaca? Mungkin pas kita baca begitu sebagai imam ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis itu, Nabi mengatakan a'udzu billahi minan nari wa wailul li ahlinnar. A'udzu billahi minan nar, aku berlindung kepada Allah dari neraka, wa wailul li ahlinnar, dan kebinasaan bagi penduduk neraka. Itu ketika ada ayat azab. Tapi ketika ada ayat berbicara tentang surga, tentang rahmat, Allahumma inni as'aluka min fadlik, kayak baca masuk masjid gitu, atau Allahumma rzuqni firdausaka, Allahumma rzuqni firdausakal a'la gitu kan, atau doa kita hafalan, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Intinya kan minta surga, minta rahmat ketika ada ayat yang berbicara tentang rahmat, dan minta perlindungan dari neraka ketika ada ayat yang berbicara tentang neraka. Nah, ini sama saja Bapak Ibu, baik pada sholat nafilah maupun sholat fardu, sama-sama dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berhenti sejenak. Kalau panjenengan pernah membaca atau mendengar surat Al-Fajr, Tafsir yang dibaca Syekh Hani Arifai itu kan ada yang bacaannya wena itu kan boleh berhenti yang apa itu mulai ayat fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahana kalla bal la tukrimuna al yatim wa la sunahnya, gitu Bapak Ibu. Nah, hadis ini menjelaskan apa? Bahwa kita itu wajib belajar bahasa Arab. Minimalnya bahasa kita di dalam sholat. Jadi untuk ngerti makna Al-Qur'an ini enggak harus kiai, Pak, enggak harus ustaz. Panjenengan itu wajib, gitu loh. Nah, gimana kita mau minta perlindungan dari neraka kalau enggak ngerti iki bahas apa Allah Ta'ala ini kan? Gimana kita mau minta rahmat kepada Allah kalau kita tidak ngerti kita lagi baca apa? Insya Allah begitu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Tafadhol, mungkin ada pertanyaan. Setelah baca Al-Qur'an, apa benar baca Astaghfirullahal Azim? Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ini sudah tahu bertanya. Ya, Nabi pas baca Al-Qur'an para sahabat apakah ditambah Astaghfirullahal Azim? Ya. Ya, jadi ya yang benar enggak pakai, enggak ada karena tuntunan seperti itu. Malah dia mengatakan itu adalah bid'ah karena Nabi tidak melakukan. Dan saya dulu seperti itu anggapannya. Tapi setelah membaca apa ya dosen saya dulu jadi Imam Masjid Nabawi itu namanya astagfirullah lupa. Orang aslinya itu orang Myanmar ya, orang Myanmar. Arakan. Astagfirullah namanya saya lupa. Syekh Muhammad Ayyub. Itu pernah beliau baca, itu setelah itu baca Astaghfirullahal Azim. Masa dosen kubit arek gitu kan. Ya, jadi memang hukum asalnya enggak ada Bapak Ibu, ya enggak ada. Cuma kalau ada orang yang baca Astaghfirullahal Azim ya jangan keras-keras lah gitu. Maksudnya jangan keras-keras dalam mengingkari, tapi memang yang paling afdal enggak pakai Astaghfirullahal Azim. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika baca enggak pakai ngomong itu gitu, enggak pakai Astaghfirullahal Azim. Mungkin kalau dibaca dalam hati ya memang benar ya. Tapi kalau dilafalkan seakan-akan bagian dari Al-Qur'an dan seakan-akan wajib baca itu setiap baca Quran, nah ini yang tidak ada dalilnya. Insyaallah demikian, wallahu taala a'lam. Monggo, ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Kalau setelah baca Al-Qur'an mau gak diulangi Bu, pertanyaannya. Setelah membaca Al-Qur'an, Ya enggak baca apa-apa lo gatal, enggak dituntunan ya baca Quran kok baca apa lagi gitu. Ya paling ya kalau kita pingin tapi enggak wajib juga baca alhamdulillah ya enggak apa-apa, tapi jangan diwajib-wajibkan. Kenapa baca alhamdulillah? Sebagai bentuk terima kasih kepada Allah Ta'ala karena kita dikasih nikmat pisan wis baca Quran, karena enggak semua orang baca Quran alhamdulillah wis baca Al-Kahfi hari Jumat. Ya kan, kan banyak orang hari Jumat tapi enggak mau apa-apa kan. Nah, alhamdulillah itu enggak apa-apa, tapi cuma enggak wajib. Atau mungkin ini tidak menjadi masalah dan mesti harus kita datangkan ya. Jadi setelah baca Al-Quran itu doa kepada Allah, ya Allah, kalau bacaan Al-Quran ini ikhlas saya lakukan untukmu ya Allah. Dengan Al-Quran ini hilangkan semua malapetakaku. Dengan Al-Quran ini lapangkan rezekiku. Dengan Al-Quran ini perbaiki anak istriku, perbaiki suamiku, jadikan mereka orang-orang yang enggak apa-apa. Jadi kita bertawasul dengan bacaan Al-Quran kan begitu. Dan di antara tawasul yang diperbolehkan adalah tawasul dengan amal soleh, dan bacaan termasuk amal soleh. Nah itu tidak apa-apa. Setiap panjenengan membaca Al-Quran tidak menjadi masalah. Cuma jangan dianggap sebagai wajib. Ya kadang dilakukan, kadang tidak. Gitu kan. Tapi lebih bagus kalau setiap baca Quran kita ada niat itu gitu loh. Kok nggak dilarang sama Allah dan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah begitu Bapak Ibu, wallahu a'lam. Mungkin yang lainnya silakan. Pak Nyun Sewu itu mau jerep Pak Pola atau gimana? Kan di tangan sendiri Bibi tidak kedengaran ini. Makanya Nabi SAW mengatakan ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. yang menjadi imam suatu kaum itu yang paling faham, paling akrab dengan Al-Quran. Paling akrab itu paling ngerti maknanya, paling banyak hafalannya, paling benar makhrajnya, paling enak suaranya, kan begitu. Nah, kalau mereka semuanya sama, maka yang paling ngerti dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau semuanya sama-sama pintar Quran, sama-sama pintar sunnah, maka yang paling duluan hijrahnya. Kalau semuanya sama, baru yang paling tua. Gitu. Insyaallah demikian, wallahu taala alam. Ya jadi memang ya kita semua wajib untuk senantiasa menambah ilmu, Bapak Ibu. Bapak Ibu senantiasa menambah ilmu, dan kita wajib belajar bahasa Arab. Minimalnya bahasa kita dalam sholat. Dan surat-surat yang kita hafal, surat-surat pendek itu ya diperintahkan kita ngerti maknanya, Pak. Ini kita ngerti maknanya. Makanya penting belajar tajwid, belajar apa, paling enggak ngerti maksudnya apa sih Allah berfirman ini, gitu kan? Karena Al-Qur'an ini Allah firmankan buat siapa, Bapak Ibu? Buat kita, kan? Nah, kita loh di kayak Allah surat, kita enggak ngerti. Sama seperti panjenengan dikirimi anake surat ke luar negeri, gimana coba anake ngomong apa, kan gitu kan? Kan pengen ngerti, kan? Masa kita disurati Allah Subhanahu wa taala kita enggak pengen tahu maknanya? Ya paling tidak ya kita punya Quran terjemahan di rumah, dibaca maksudnya apa, maksudnya apa, ya pendek-pendek aja dulu, terus sama gitu kan. Mulai Ad-Duha sampai An-Nas, kalau sudah dari ya, setelah Ad-Duha sampai An-Naba gitu. Insyaallah begitu, wallahu a'lam. Ada lagi Bapak Ibu? Singkatnya gimana tadi Bu pertanyaannya? Setelah khatam Al-Qur'an. Misalkan anak kita itu khatamkan, kan kasihan hadiah gitu loh. Wah, 1.200 ya senang, ya khatam terus sebagai bentuk dukungan kita kepada anak-anak kita ketika menghatamkan Al-Qur'an. Ketika khatam 30 juz langsung syukuran, nyembelih sapi, enggak gitu lah, enggak apa-apa. Kan senang gitu kan sebagai bentuk pengagungan kepada Al-Qur'an. Jadi merasa diorangkan sing hafal Qur'an itu gitu. Nah, termasuk ketika khatam Al-Qur'an kita berdoa tadi, Allahummarhamna bil-Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran, seterusnya itu enggak apa-apa. Jadi ini sebagai bentuk kita berdoa kepada Allah dengan khatam Qur'an kita ini, kita bertawasul kepada Allah dengan bacaan Al-Qur'an yang sudah kita khatamkan. Tapi caranya pakai bareng-bareng begitu ya enggak, ya dibaca biasa aja. Ketika ngajari anak-anak TPA itu gak apa-apa, gak apa-apa, biar pada hafal bareng-bareng. Tapi kalau kemudian sampai gede harus seperti itu bareng-bareng ya, seperti tadi ya, itu gak ada tuntunannya. Ya dibaca biasa aja sendiri-sendiri. Insya Allah begitu, Allah a'lam. Mungkin yang lain monggo, Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada, maka saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika.